الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Melanjutkan pembahasan kita di sore hari tadi dari majlis evaluasi dan konsolidasi ahli sunnah. Tadi terakhir kita telah menyinggung tentang pentingnya peran serta aktif ikhwan dan ummahat dalam menyebarkan dakwah dan media-medianya. Masih terkait dengan panggilan untuk kita semuanya berperan dalam dakwah ini. Ketahui bahwasanya dakwah itu tidak hanya terbatas pada kajian-kajian dan muhadharah atau daurah, tidak pula hanya sebatas menebarkan media-media ilmu dan dakwah tauhid dan sunnah ini, tidak terbatas hanya pada itu, tetapi juga yang cukup punya peran besar tersebarnya dakwah sunnah adalah akhlak dan muamalah hasanah, akhlak dan muamalah yang baik dengan masyarakat dan kaum muslimin secara umum. Baik itu kaum muslimin yang ada di sekitar rumah kita, dari tetangga-tetangga kampung kita, atau kaum muslimin yang lebih luas skupnya dari tetangga. Muamalah hasanah dalam bingkai sunnah, dalam bingkai syariat. Kalau kita mendengar hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kullu man ya Rasulullah, qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Siapa ya Rasul? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, gangguan lisannya, gangguan aktivitasnya, dan yang lainnya. Gangguan lisan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap tetangga, atau budi pekertinya tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga, atau aktivitasnya keseharian, misalkan ada saluran air rumahnya air kotor yang bocor atau pecah jatuh ke rumah tetangga. Ada sebagian tetangga yang bisa berbicara dan protes, ada yang sebagiannya hanya diam menyimpannya. Rasulullah menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ahli sunnah orang terdepan dalam mengamalkan ini. Ada peristiwa seorang teman, dia berjualan makanan yang dalam proses pembuatan makanan itu sampah produksinya jatuh ke tetangga. Aroma tidak nyaman muncul dan tercium oleh tetangga. Mungkin ada yang mengatakan juga sama, Ustaz, tetangga juga gitu, gak peduli. Apa kita balas kejahilan mereka dengan kejahilan? Sementara kita dipandang oleh masyarakat adalah seorang yang agamis. Mulai dari pakaian kita, atribut-atribut sunnah kita tampakkan, tentu tidak sama. Maka kita menjaga para istri kita juga demikian, diajari untuk menghindarkan gangguan terhadap tetangga. Ini bagian dari dakwah. Kalau ada yang sakit, dijenguk. Sebagai hak seorang muslim, yang Rasulullah sebutkan hakul muslim alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dari muslim lainnya ada 6. Disebutkan antara lain, kalau sakit dijenguk. Tetangga sebelah sana, mungkin yang di depan situ, ada yang di samping kanan atau di belakang kita, kita cari tahu tentang kondisi tetangga. Jangan keluar masuk, keluar masuk, tidak salam, tidak tegur sapa, tidak tahu menahu tentang kondisi tetangganya. Ini bukan akhlak seorang salafi, ini bisa mengganggu dakwah. Dalam bermuamalah dengan masyarakat, dalam berjual beli misalkan, bekerja sama dengan seseorang dari masyarakat, baik tetangga ataupun orang jauh, tunaikan hak-haknya. Kalau antum diberi tempo dalam jual beli, selesaikan sesuai dengan tempo yang diberikan kepada antum. Itu akhlak seorang muslim. Kalau antum meminjam sesuatu, hak tetangga atau hak muslim, tunaikan. Istri kita juga ajarkan yang seperti ini. Ada istri tetangga atau nenek tetangga sakit, minta, suruh istri kita berkunjung. Aku malu mas ini, ayo aku antar. Enggak enak, ayo perintah suami. Sudah itu jelas-jelas sunnah, diperintah oleh suami enggak mau. Luar biasa. Ayo berangkat. Dicari suasana dan kondisi yang nyaman, yang tidak menyeret antum jatuh pada pelanggaran syariat, atau istri antum pada pelanggaran syariat. Cari waktu-waktu yang tepat. Berkunjung membawa hadiah, makanan atau obat. Begitu dakwah ini. Antum tahu, di beberapa daerah orang-orang Syiah, kembali orang-orang Syiah berhasil merekrut masyarakat melalui muamalah hasanah. Di salah satu daerah, seorang tokoh Syiah, bukan ulamanya, bukan, tapi aktivisnya, dia bermitra dengan masyarakat dalam masalah pertanian. Luar biasa. Dia gak mau cari untung, enggak. Yang penting bisa berinteraksi. Ada media untuk berinteraksi. Apa medianya? Urusan tanah, urusan sawah. Dia punya tanah disewa, atau dia punya sawah dipekerjakan beberapa buruh dari masyarakat kampung. Luar biasa dia. Kadang-kadang masyarakat, Pak Habib, itu yang kemarin untuk biaya itu ada sisa 50.000. Ini saya pakai. Oh, enggak apa-apa. Siapa yang sakit? Yang kamu beli obat untuk siapa? Untuk ibu, Bib. Dipanggil Hadi. Oh, enggak. Ibumu sakit apa? Diantar ke rumah sakit. Sampai beredar di masyarakat, Habib itu luar biasa. Ketika ada yang sakit dari kami, malam-malam kami ketuk pintu rumahnya. Dia bangun sampai diambil mobilnya, lupa memakai sendal. Dia berangkat ke rumah sakit tanpa memakai sendal. Diantar. Sekarang mulai terpengaruh dengan Syiah. Dia gak punya ilmu. Dia bukan tokoh, ulama bukan, pedagang. Tapi dia mau berjuang untuk kepentingan agama Syiah melalui bidangnya, perdagangan. Luar biasa. Perhatikan ya ikhwan, masing-masing kita ini mewakili dakwah. Jangan sampai ada yang menyangka, enggak, ini sikap saya pribadi. Kalau salah saya yang disalahkan. Ya kamu kan yang membatasi. Masyarakat enggak melihat itu, ini salafi dulu. Salafi. Yang kena salafi. Ya. Yang jadi korban dakwah. Begitu juga bermuamalah dengan keluarga. Saudara misan, saudara sepupu, paman, bibi, orang tua, adik kandung, kakak kandung. Ada sebagian ummahat kita, misa, nama kita tercemar, dakwah kita tercemar gara-gara akhlak dia dalam berhubungan, berinteraksi dengan ibunya. Tidak hormat dengan ibunya, kasar dengan ibunya. Dia merasa itu dirinya sendiri. Ini urusan keluarga kami. Loh iya. Tapi mereka menyebarkan. Ini loh salafi nih, orang-orang salafi. Anak saya sejak masuk salafi menjadi kurang ajar kepada orang tuanya. Hati-hati. Jangan ada yang merasa bahwa dirinya mewakili diri sendiri. Akhlak yang mulia dicontohkan oleh ulama kita. Berapa banyak orang menjadi muslim dari kafir bahkan dan menjadi salafi. Baru kemarin saya cerita, ada salah satu teman salafi saya jumpa dengannya di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Dia sebagai mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Orang Inggris. Kafir dulunya, sekarang menjadi salafi dan mahasiswa. Sekarang sudah lulus dan menjadi dai. Dulu dia adalah pemain sepak bola Ajax Amsterdam Belanda. Kafir. Saya tanya, bagaimana ceritanya untuk bisa masuk Islam? Dia cerita, saya punya tetangga-tetangga muslim yang bergaul dengan saya dengan baik. Kalau di bulan Ramadan, pada saat mereka berbuka, saya terheran, saya keluar pintu, mesti ada makanan tertutup, rapi, bersih. Besok lagi begitu, siapa ini? Kemudian saya cari tahu, ternyata tetangga saya yang muslim. Coba. Ya. Luar biasa. Sampai saya ingin tahu bagaimana Islam. Dan Allah beri hidayah masuk Islam, bahkan menjadi seorang salafi, bahkan belajar di Jami'ah Islamiyah. Itu yang muslim tadi. Bukan dai, bukan ustaz, bukan apa. Hanya berbuat baik dengan tetangganya yang kafir. Ayo, perhatikan baik-baik. Tidak cukup waktu saya menyebutkan satu-satu hak-hak tetangga, hak-hak keluarga kita, saudara-saudara kita, family kita, yang sopan, berakhlak, bermuamalah. Kalau berniaga dengan mereka, tunaikan sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Jangan diberi tempo 3 bulan antum baru bayar 6 bulan. Jangan. Yang jujur. Tentu ini juga berlaku sesama kita. Salafiyin, kalau antum bermuamalah dagang atau sewa-menyewa, tunaikan aturan-aturan yang dibimbingkan dalam Islam. Antar ummahat dalam berdagang juga demikian. Jangan saling menjatuhkan harga. Ini bisa merusak ukhuwah. Kita sering mendapatkan keluhan dari teman-teman. Kita tanya, si fulan, kenapa? Antum dulu kan jualan ini. Iya, Ustaz. Nah, sekarang? Aduh, Ustaz, sekarang kami gak mampu lagi berjualan di bidang itu. Biasanya herbal dan misalnya. Ya. Dagangannya para teroris. Katanya, ciri-cirinya teroris itu dagangan herbal. Disebutkan dalam berita demikian. Ya. Ya, kejahilan dan keboliman mereka tentunya. Tapi pembahasannya adalah, saya lagi gak jual lagi saat sekarang. Kenapa? Waduh, saya persaingannya luar biasa. Dulu masih enak saat kita bisa pulaan, bisa beli dengan modal yang sedikit, yang diterbantukan. Tapi sekarang dituntut harus bayar di depan. Nah, kemudian harga di lapangan teman-teman saling menjatuhkan. Dulu ini harganya kita bisa menjual 15.000. Sekarang untuk dengan keuntungan misalkan saya dapat untung 3.000, sekarang untuk mencari untung 200 rupiah aja sulit. Yang ini jualan yang sama turunkan harganya. Tadi 15.000, ini jual 14.800. Besok turun lagi, itu turun, itu turun, itu sampai sulit berdagang. Subhanallah, padahal kita enggak mungkin berdagang di tempat-tempat umum. Banyak teman-teman enggak mau menjaga agamanya, menjaga imannya. Jangan demikian. Barakallahu fikum. Jangan, banyak contoh dalam masalah ini. Tanpa saya sebutkan satu persatu, ayo kita saling menyayangi. Nah, akhlak dalam bermuamalah dengan masyarakat wajib dijaga. Hidup di lingkungan, antum yang pindah dari satu kampung ke kampung atau satu kecamatan ke kecamatan, diwajibkan untuk ada surat pindah. Bukan demikian? Urus surat pindah itu, diurus, jangan diabaikan. Jangan meremehkan antum. Antum kira ini hanya pelanggaran yang kecil. Sekali lagi kembali kepada salafi, itu salafi, itu salafi, itu salafi. Enggak pernah kenal mana RT-nya, mana RW-nya, enggak kenal dia. Datang sekali waktu awal datang laporan, kemudian setelah itu tidak ada lagi. Tolong, tolong. Antum itu di dada antum tertulis nama salafi. Nah, tertulis di kening antum sini salafi. Jaga baik-baik nama dakwah. Jaga baik-baik. Kemudian ikhwani barakallahu fikum, yang berikutnya adalah masalah pendidikan. Ini tidak kalah beratnya dengan tugas dakwah. Pendidikan dan seluk-beluknya, mulai dari anak-anak umuran TK atau TA 4, 5, 6 tahun hingga jenjang yang di atasnya. Tantangan ini besar bagi ahli sunnah. Dari sisi penyiapan kurikulum dan buku-buku modul panduan yang sesuai, ini sudah luar biasa beratnya. Berat. Yang kedua, dari sisi SDM yang terbatas, pengajar yang terbatas, baik untuk banin, anak-anak putra, maupun untuk banan, anak-anak putri, SDM-nya terbatas. Belum lagi tantangan-tantangan teknis yang lainnya dan tantangan non-teknis. Nggak bisa saya menguraikannya secara lengkap, tapi ketahui bahwa ini adalah tugas yang cukup berat. Satu hal yang penting disadari oleh seluruh kita dan terkhusus para orang tua, ayah maupun ibu, abi maupun ummi, bahwa pendidikan anak-anak kita pada hukum asalnya, pada dasarnya adalah tugas para orang tua masing-masing, bukan tugas pondok. Saya ulangi, pendidikan anak-anak pada awalnya dan hukum asalnya diberlakukan kepada para orang tua, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren statusnya adalah bekerja sama, membantu para asatidzah, para ustadz berniat untuk membangun sebuah pondok yang bisa menampung anak-anak ahli sunnah mendapatkan pendidikan di sana. Tapi hukum asal berlakunya tanggung jawab ini adalah kepada orang tua. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kamu sendiri dan keluargamu dari azab annar. Dengan apa melindunginya? Dengan suplemen makanan dan vitamin-vitamin. Tidak. Dengan fisik dan otot yang kuat untuk menghadapi api neraka. Tidak. Dengan iman yang benar, dengan akhlak yang baik, akidah yang lurus, dibentengi anak kita dan keluarga kita dengan ini. Itu yang diperintahkan dalam ayat ini adalah para penanggung jawab rumah tangga, terkhusus para ayah, kemudian ibu. Terkhusus para ayah, kemudian yang kedua para ibu. Tugas utama. saya katakan sekali lagi, tugas utama dan pertama. Pondok apa statusnya? Bertahun. Bertahun. Kalau para ustaz misalkan sudah enggak peduli, sudahlah saya mau didik anak saya sendiri bersama istri di rumah. Mau saya buatkan modul-modul, saya ajarin di rumah sendiri, mulai cara belajar Al-Qur'annya, tentang akhlaknya, tentang akidahnya dan seterusnya. Bisa. Bismillah, bisa. Tanpa harus sibuk memikirkan anak-anak orang, rapat demi rapat, fasilitas demi fasilitas. Belum lagi kendala-kendala non teknis yang nanti yang terkait dengan masalah jiwa, mental dan keimanan yang nanti akan saya sebutkan. Maka kalau kita menyadari bahwa pendidikan anak-anak ini pada dasarnya dan pada awalnya terletak di pundak kedua orang tua, maka mari bersungguh-sungguh. Jangan kemudian anak itu kayak barang yang dititipkan, ya. Kayak barang benda mati dititipkan di sekolah. Nih, berapa bayarannya? Nih, SPP-nya? Nih, selesai? Tidak. Tidak demikian. Pendidikan ini tugas bersama. Orang tua juga turut mendidik. Loh, saya gak bisa Ustaz mengajar. Bukan mengajar maksudnya, mendidik. Apakah mendidik itu terbatas dengan mengajar? Tidak. Mendidik, mendidik itu antara lain dengan cara memberikan teladan-teladan baik. Di sekolah atau di ma'had anak-anak pada belajar bahwa kalau mau makan mengucapkan bismillah, kalau selesai makan atau minum baca alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa, kata anak-anak dihafal. Nah, belajar anak-anak. Sampai di rumah, anak-anak gak melihat abi dan ummi menerapkan ini. Hampa dirasakan oleh anak-anak. Apa yang dipelajari di pondok itu hanya sekedar teori. Kemudian orang tua mengeluhkan akhlak anak saya begini dan begitu. Mesti anak-anak dijadikan kambing hitam. Coba dikoreksi. Abi makan tanpa bismillah, abi makan berdiri, ummi juga demikian, selesai makan dan minum tidak membaca doa. Disaksikan oleh anak-anak. Gini ya. Anak-anak belajar di sekolah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Anak-anakku, murid-muridku, kata Ustaz, belajar adalah akhlak seorang muslim. Kita wajib untuk rajin mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar cara membaca Al-Quran yang baik. Anak-anak kita belajar ilmu qiraah Al-Quran, ya, cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, belajar dia. Cara mengucapkan dan hukum-hukum tajwidnya, dia paham. Sudah diajari oleh ustaz di sekolah, belajar tekun, di murojaah ada ujian. Tentu anak-anak sudah mulai bagus membacanya. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin. Wah, bagus bacaan anaknya. Lebih bagus dari yang saya baca. Nah, sampai di rumah, abinya baca Qul a'udzu bi rabbin nas, karena dasarnya Jawa dulunya. Iya. Anaknya tuh abi kok gini ya. Nah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Anak-anak belajar Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Pakai ain, artinya hari kiamat. Al-Qari'ah artinya tukang baca perempuan. Nah, anak-anak melihat Umi kayak gini Umi. Nak belajar Umi. Kata ustaz di sekolah harus belajar, belajar, belajar Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Anak-anak pulang ke rumah hampa. Kosong. Seolah-olah ini sekedar teori saja. Di sekolah dipelajari. Menjaga lisan. Faliyakul khairan awliyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik. Atau kalau tidak bisa, maka dia diam. Seorang muslim itu laisa difa'an. Bukan seorang muslim, seorang yang pencaci maki, yang mencela, yang mengumpat. Sampai di rumah, Ummi berbicara dengan adik kandungnya. Dengan, kamu memang goblok. Sok pintar kamu. Anak mendengar. Ummi mencela. Ummi menghina. Ternyang-nyang dia pelajaran. Tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, tidak boleh. Lihat Ummi seperti ini, hancur mental anak-anak. Anak-anak diajari untuk belajar, belajar, belajar. Abi dan Umi sibuk dengan dunia. Umi sibuk dengan memasak, berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Umi sibuk berbelanja, beli pakaian ini, beli pakaian itu. Gak pernah belajar dengan serius. Gak ada teladan dari Abi dan Umi. Ini yang saya katakan, pendidikan ini tugas bersama. Jangan anak-anak kita adalah kayak benda mati, barang yang dititipkan. Kemudian kita tidak peduli anak kita itu punya hati, punya kalbu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunafsirani aw yumajjisani. Seluruh yang lahir itu pada awalnya lahir di atas fitrah yang suci, senang pada kebaikan, condong kepada tauhid. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Setidaknya Yahudi akhlaknya, Nasrani akhlaknya, Majusi adabnya. Gara-gara orang tua. Pendidikan tanggung jawab bersama, wahai saudaraku. Peduli orang tua. Di ma'had mungkin ada apa yang namanya BUKOM, buku komunikasi. Fungsinya adalah mengkomunikasikan antara pesan-pesan dari sekolah dengan orang tua. Mungkin di sekolah anak ini murung, bermasalah. Maka ustaz menulis, ah, maaf akhi, anak antum tadi di sekolah murung. Ketika kami tanya, ternyata dia itu sakit dan saya pegang badannya panas. Peduli. Wah betul, masya Allah ini bagus, peduli kesehatan anak saya. Tapi kalau diberi laporan, afwan, anak antum tadi diketahui membawa uang sebesar 100 ribu. Ketika saya tanya, ternyata dia mengambil dari lemari ayahnya. Marah, enggak, ustaz jangan menuduh anak-anak pencuri. Loh, astagfirullah. Dipeduliin, anaknya ketahuan megang uang banyak. Ditanya dengan baik-baik, kemudian diberitahu kepada orang tua agar mari bersama-sama. Jangan ketika di rumah antum membiarkan lemari terbuka. Itu tidak mendidik. Tidak mendidik. Ya. Tutup dengan baik-baik. Anak-anak itu diajarkan jangan masuk ke kamar orang tua kecuali dengan izin. Ini kepedulian, pendidikan. Buku komunikasi. Begitu juga ada pesan dari rumah, dari ayah atau ibu. Maaf, ustaz atau ustazah, tadi anak saya ini melakukan ini di rumah. Dia suka memukul adiknya. Laporkan. Jadi di kelas atau di sekolah, di ma'had, ustaz bisa tahu, oh iya, dipanggil, dinasehati. Jangan kemudian kekurangan anaknya disembunyikan. Sementara dia sendiri gak mampu membenahinya di rumah. Sekolah misalkan ke ma'had punya peraturan. Anak-anak dilarang membawa alat komunikasi, HP, ya monggo ta'awun, ta'awun dengan mahasiswa. Jangan kemudian ada yang gak peduli. Gak apa-apa nih, nah kalau kamu ke pondok bawa HP ini, tapi tolong kamu simpan, jangan kamu tunjukkan kepada ustaz ya. Ini sudah setidaknya dua kemungkaran dia lakukan. Satu, dia berkhianat kepada pondok. Pondok sudah menentukan aturan, peraturan buat anak-anak didik, dilanggar. Khianat dia. Nah, yang kedua, dia mendidik anaknya dengan cara yang tidak baik, yaitu cara khianat dan dusta. Kamu sembunyikan ini, jangan kamu tunjukkan kepada pengurus ya. Masya Allah, orang tua apa ini? Ketika ditanya, Anusa, dalam rangka komunikasi, dulu anak-anak kita mondo sebelum ada HP, setahun gak berjumpa, gak ada masalah, telepon aja sulit, telepon kabel. Sekarang kita dimanjakan dengan adanya alat komunikasi ini, digeser kita pelan-pelan cara hidup dan gaya hidup kita. Maka hormati peraturan ma'had. Hormati. Diingatkan hati-hati, jauhkan dari anak-anak kita ya, alat-alat komunikasi yang canggih, Android dan yang semisalnya. Ternyata sesampainya di sekolah atau di ma'had, anak-anak cerita, aku kemarin lihat ini loh, di mana? Di HP-nya adikku. Kok bisa? Oh ya, adikku duduk, adikmu keluar apa? Ada adik, gak apa-apa aku sama adik pakai Android. Ada enggak? Ya enggak bakalan ada yang ngaku. Nah. Ya. Ini namanya dia tidak bisa diajak berta'awun dalam pendidikan. Kalau terlalu berulang-ulang pelanggaran ini, dan kemudian ternyata efek negatifnya menular kepada anak-anak lain, ma'had atau pondok terpaksa mengambil kebijakan. Minta maaf deh. Ini anak antum, monggo antum didik di tempat lain. Siapa tahu hidayah anak antum ada di pondok lain. Belum tentu ada di pondok kita. Tapi kita minta maaf sudah gak mampu. Bukan karena anaknya, tapi karena antum. Tidak bisa bertahun. Maaf. Nah, dan antum jangan putus asa. Belum tentu hidayah anak antum ada di pondok kita. Belum tentu. Bisa saja ada di pondok lain. Monggo silakan, jangan putus asa, lanjutkan. Tapi nasihat, ubahlah cara-cara negatif antum ini. Terpaksa banget menyatakan, monggo silakan. Dalam rangka melindungi anak-anak yang lainnya. Datang ke sekolah, minimalnya membawa cerita-cerita yang dia tonton. Sampai keluar ucapan-ucapan maaf-maaf saja yang memalukan dari anak-anak. Bahkan sampai ada anak-anak na'udzubillah yang menyimpan kartu memori sendiri. Betul dia tidak punya HP, tapi dia bisa menggunakan HP ibunya. Dengan fasilitas HP yang sekarang na'udzubillah masuk dalam rumah tangga kaum muslimin. Ummahat khususnya. Dengan adanya fasilitas BBM ataukah WA ataukah Twitter dan yang lainnya, menjadi hubungan ini terbuka. Nah, mau apa browsing katanya, mau apa silakan lihat ini, lihat itu. Nah, tentu dalam proses menuju ke suatu titik dia harus melalui sekian masalah, muncul ini, muncul itu, muncul ini. Saya kira suami yang membiarkan istrinya seperti itu dia nggak punya cemburu. Dan istri yang membiarkan suaminya seperti itu, dia juga gak punya cemburu. Nah, barakallahu fikum. Wallahi kita ini digiring oleh teknologi. Digiring, dimanjakan kita ini. Dulu, 15 tahun yang lalu belum ada yang seperti ini. Kita bisa hidup, bisa berdagang, nyaman, enak kita. Alhamdulillah kebutuhan terpenuhi. Tapi muncul berikutnya ya. Dan para perusahaan-perusahaan itu mungkin mereka sudah tahu teknologi untuk diterbitkan 3 tahun lagi, tapi dilepas dikit-dikit. tambah ini sekarang muncul kelebihannya ini, ramai orang beli. Oh, nanti 6 bulan, 10 bulan muncul baru. Sekarang ada produk ini, tipe itu, beli lagi. Kita dibodohin. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Masalah pendidikan sekali lagi tanggung jawab bersama. Saya mulai dengan bentuk ta'awun yang dituntut dari kedua orang tua di rumah masing-masing, memberi contoh. Sudah diingatkan anaknya yang umur 8 tahun oleh pihak maha, tolong di rumah dibiasakan untuk bangun sholat subuh. Kalau liburan, tolong perhatikan sholat berjamaahnya anak-anak antum ya. Nah, jauhkan dari tempat-tempat yang tidak mendidik. Gak peduli. Waktunya sholat subuh anak masih tidur, dibangunin anaknya molek. Ya sudahlah, biar kesian lah. Sebangun tak bangunnya aja lah. Subhanallah. Ada amanah dari ma'had. Tolong. Begitu kembali ke pondok, pasca liburan itu biasanya kondisi yang paling melelahkan pondok. Anak-anak pulang sorawang dari setelah bertempur dengan syaitan-syaitan. Ya, luka-luka di tubuhnya. Ya. Ma'had harus menyiapkan P3K. Tahu P3K? Perban, yodium, tensoplas. Oh, ini perlu dijahit sininya, tangannya robek, dijahit lagi. Yang jahitin, yang ngobatin, yang memberi plester dan yang lainnya ustaz-ustaz di pondok. Orang tuanya nyerahkan dalam keadaan anak sudah sempoyongan, jatuh, sudah habis. Nah, enak gitu ya orang tua itu. Gak ada rasa tanggung jawab, peduli. Ingin anaknya jadi ulama, tapi seperti itu caranya. Gak bisa dengan angan-angan ya ikhwan. Kebaikan itu membutuhkan mujahadah. Ayo bareng-bareng. Ini pendidikan ahli sunnah. Kita menginginkan anak-anak kita itu 1000 lebih baik dari kita ustaz-ustaz yang ada sekarang. Kita menginginkan mereka punya mental dan iman melebihi mental dan iman kita. Kita persiapkan mereka menjadi mujahidin yang akan berjuang. Antum tidak ingin punya anak mati di jalan agama Allah, pembela agama Allah, syahid. Tidak ingin. Apa yang keinginan antum sebagai pedagang? Punya rumah bagus, mobil bagus, itu? Innamal a'mal binniyat. Allah mengetahui itu semua. Apa yang kita niatkan, itu yang kita dapat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itu ta'awun yang pertama dari ayah dan ibu. Yang kedua, ta'awun dalam bentuk ma'had ini tentunya banyak kegiatannya. Ada pelajaran-pelajaran dinia, akidah, fikih, hadis, ya, dan yang lainnya. Bahasa Arab. Ada pelajaran-pelajaran Al-Quran, qiraah, talqin, hifdzul Quran, tahsin. Ya. Ini pelajaran dalam bidang Al-Quran. Ada di sebagian mahat pelajaran-pelajaran umum seperti pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, sebatas yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Di sekolah itu juga ada tugas atau program permainan untuk anak-anak. Di jam-jam istirahat, di hari-hari libur, ada kegiatan-kegiatan. Kegiatan kebersihan, pembangunan, pembuatan ini, pembuatan itu. Banyak kegiatan di pondok itu. Ini semua menuntut ta'awun dari kita. Mulai dari misalkan, saya ingin mengajar tapi saya gak bisa Ustaz mengajar ilmu fikih, akidah dan yang lainnya. Gak ada masalah. Antum basicnya apa? Ya dulu saya sih kuliah di teknik sipil. Berarti antum menguasai matematika dong. Atau IPA, iya. Silahkan, ini modul IPA, ini modul matematika. Ringan insya Allah. Dalam sepekan pelajarannya sekian menit. Di hari ini untuk kelas 1, di hari ini untuk kelas 3, di hari ini untuk kelas 4. Tafadhol, antum bisanya hari apa? Nggak bisa mengajarkan bahasa Arab. Lah bas, nggak ada masalah, jangan putus asa. Antum bisa mengajarkan IPS. Mengenalkan kepada anak-anak tentang ilmu sosial dalam tinjauan syariat tentunya yang sudah disaring oleh para asatidz. Ayo silakan ajarkan. Enggak perlu antum menunggu dipanggil. Kalau malu khawatir dianggap saya ini ingin jabatan, ya sudah, fadhol, silakan antum diam. Tapi kalau diminta, ya, jangan menolak selama antum masih bisa dan berupaya. Menawarkan diri silakan. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan bergantung dengan niatnya. Kita tidak akan menuduh antum orang yang ambisi, tenang insyaallah. Malah kita bersyukur, gembira, senang. Dan antum pun juga menjaga, memelihara niat. Niatnya ingin berbuat, ingin ta'awun untuk anak-anak kita. Tafadhal, maaf butuh. Atau setidaknya, saya juga enggak bisa Ustaz, matematika IPA dulu saya sekolah sampai SD saja. Ya silakan. Apa Ustaz yang bisa saya lakukan? Banyak. Misalkan ketika ada pelajaran Al-Quran di masjid, misalkan ada dua atau tiga halaqah, satu di sebelah sini, satu di sana, satu di situ. Biasanya satu ustaz menanganin 8 anak atau 10 anak. Ketika ustaz sedang menanganin anak yang pertama dan yang kedua untuk dites cara bacanya, ya, anak yang ketiga sampai ke 9 tadi bermain-main. Ustaz sedang ayo baca, coba ucapkan ini, ulangi sekali lagi, baca, ulangi. Yang di sini bergurau, lempar kopiahnya, iya. Jiwit yang ini, pukul yang itu, ketawa kakak. Akhirnya ustaznya terganggu. Ayo jangan, diam. Nah, sekali di level 1 volumenya. Nah, kedua, ayo diam. Nah, naik. 3-4 kali sudah menjerit kayak di speaker sini. Nah, yang kelima kali ustaz bangun sudah. Ambil rotan karena mengganggu. Iya kan, emosi sudah. Sang ustaz, ini sedang saya ajar, ini bermain mengganggu. Antum bisa membantu. Oh, saya jam ini kosong Ustaz. Saya jam ini pekerjaan bisa saya tunda untuk nanti sore. Ya sabar, jam 9 antum datang, duduk di halaqah sana, Ustaz sedang mengajar, antum menenangkan anak-anak. Ayo sini, siapkan mana bukunya kamu nak? Ini bermain, duduk, jangan main, duduk. Menenangkan anak-anak. Dan antum jangan menganggap kecil perbuatan dan amalan ini, jangan meremehkan. Innamal a'mal binniyat. Berapa banyak amalan yang dianggap kecil oleh manusia ternyata itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya. Hai, berbuat. Banyak program yang bisa kita kerjakan di pondok. Anak-anak butuh bermain. Kita tahu anak-anak kita memang harus kita larang dari permainan di luar yang membahayakan. PlayStation dan yang lainnya. Ya. Ayo kita berikan alternatif permainan untuk anak-anak di pondok. Antum punya kemampuan apa? Tawarkan ke pondok. Tawarkan Ustaz, saya kalau memang dibutuhkan Ustaz, saya bisa mengadakan permainan seperti ini. Secara syariat boleh Ustaz ya. Oh, boleh. Bagaimana fasilitasnya? Kalau nanti fasilitasnya kita adakan bersama. Ini soalnya Ustaz harus ada ini, beli itu, beli ini. Ustaznya bingung. Mau buka donasi lagi malu. Tidak dibuka donasi, ini harus diadakan demi alternatif permainan anak-anak kita supaya anak kita enggak melirik ke sana kemari mencari permainan lain. Ya. Antum bisa tuh, Fadhol. Silakan datang ke ma'had pada jam hari ini. Saya bisa olahraga Ustaz, bisa melatih anak-anak ya 15 sampai 20 jurus. Ya. Fadhol, silakan. Dilatih anak-anak dengan sopan, dengan hikmah, dengan adab sportivitas. Ustaz, usulan ada bentuk permainan seperti ini. Permainan ini Ustaz, yang saya pandang, wallahu alam ya Ustaz, dengan rendah hati dia menyampaikan, itu mengajarkan kepada anak-anak keberanian, sportivitas, kejujuran, kepedulian terhadap teman-temannya. Oh iya, iya Ustaz, itu bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu membutuhkan waktu durasi, kalau 15 anak kurang lebih 2 jam. Caranya begini, begini. Ayo silakan. Nah, siapa yang bisa berta'awun dengan pondok? Tafadhal. Ma'an membutuhkan adanya ta'awun. Nah, ini. Begitu juga ummahat untuk banat. Ya. Siapa di antara kalian wahai ummahat yang bisa berta'awun di beberapa sisi pendidikan? Silakan. Kalau Anda bisa menjaga niat untuk tetap ikhlas, silakan tawarkan kepada ustazah. Ustazah, saya mungkin insya Allah saya bisa untuk membantu di sini. Kalau diterima, ya alhamdulillah. Enggak diterima, jangan. Ya alhamdulillah lah, yang penting saya sudah nawarkan. Jangan. Mungkin mahat masih memandang belum waktunya. Ijtihad ustazah menyatakan ini belum saatnya mungkin. Jangan tersinggung. Kalau ditanya, lu antum kok enggak ikut program itu? Harus. Ana sudah kasih usulan, bahkan ana tawarkan diri ana kepada ustaz. Ustaz enggak peduli. Jangan gitu. Sampaikan dengan baik. Ya dulu saya pernah sampaikan masalah ini, tapi nampaknya ustaz atau pengurus melihat ini mungkin butuh waktu lain insyaallah. Jadi kondusif keadaan itu. Jangan kita berbicara yang provokatif, jangan. Umarah juga demikian. Kalau berbicara dan bercerita tentang dakwah, tentang para pelaku-pelaku dakwah, pengurus dan ikhwan dalam dakwah, jangan provokatif, yang landai sajalah. Kecuali itu sebuah kemungkaran yang besar, itu pun harus menempuh cara-cara yang hikmah. Tidak terburu-buru ta'ani. Kemudian yang ingin saya tegaskan juga adalah masalah barakallahu fikum. Kebiasaan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar di antara kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ada satu kemungkaran pun yang dibiarkan terjadi dan terus terjadi. Jangan. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada upaya saling menasehati. Yang menasehati atau yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ikhlas karena Allah dan dengan niat ingin melakukan pembenahan dan perbaikan. Yang dinasehati atau ditegur bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba adalah ditakdirkannya dia punya teman-teman yang suka menasehati, tidak suka berbasa-basi. Ini salah satu bentuk pertolongan Allah. Kalau Allah hendak menghancurkan seseorang, dia dikelilingi oleh kawan-kawan yang suka bermujamalah, berbasa-basi. Kita salah dibiarkan, kita melakukan kemungkaran dibiarkan. Ya. Nanti kalau sudah clash, sudah ada benturan, bentrok, ya, aib-aib lama dibongkar. Oh, dulu saya tahu. Loh, kok tahu kan? Ya, ketika dulu saya dekat dengan dia akrab. Dulu dia melakukan ini, melakukan ini. Nah, dulu kenapa gak kamu nasehatin? Nah, ini kebiasaan jelek. Kebiasaan buruk ini. Yumahat juga sama. Terjadi yang seperti ini. Kalau masih teman, masih akrab, semua terasa indah dan manis. Ya? Nanti kalau sudah clash, sudah ada benturan, baru mulai. Dulu saya tahu, dia waktu peristiwa ini, dia begitu, dia pernah melakukan ini, dia mulai. Ini bukan teman ini. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mu'minin dan mu'minah satu dengan yang lainnya itu adalah sebagai penolong dan kekasihnya. Apa ciri-cirinya? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Salah satu bentuk kejujuran ukhuwah kita dan persahabatan kasih sayang kita adalah nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Ayo, amalan kita, dakwah kita dan pendidikan kita tidak Allah akan berkahi kalau di situ banyak kemungkaran yang tidak diingkari. Dia diberkahi oleh Allah. Kalau suatu program pendidikan atau dakwah sudah tidak diberkahi oleh Allah, tunggu kehancurannya, cepat atau lambat. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Maka saya katakan budayakan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sekali lagi, amar ma'ruf nahi munkar dan nasihat dalam bingkai ilmiah. Tenang, tidak terburu-buru. Kalau ada informasi, klarifikasi dulu. Ini pertama. Yang kedua, kalau antum bisa menyampaikan secara langsung, silakan, gak perlu orang ketiga. Dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang membangkitkan semangat temannya, dengan kata-kata yang memunculkan husnudzan saudaranya yang dinasihati, bahwa antum memang menginginkan kebaikan untuknya dan tidak menginginkan kejelekan untuknya. Nah, kemudian kalau antum gak bisa menasihati, mungkin karena merasa selevel atau malah dia lebih senior dari antum dalam dakwah atau lebih senior umurnya, antum bisa minta tolong kepada pihak-pihak yang bisa menjaga amanah. Sampaikan, afwan akhi, minta tolong, atau ustaz, minta tolong begini dan begitu, saya mendengar pula mengucapkan begini dan saya punya bukti untuk itu ustaz, dan saya ingin kebaikan untuk dia ustaz, saya sayang sama dia. Nah, begitu juga ummahat, sampaikan kepada ustazah atau siapa yang dituakan dan didengar nasihatnya, sampaikan. Tutup aibnya. Pada dasarnya aib seorang muslim itu wajib untuk ditutup selama efeknya tidak membahayakan orang lain. Man satara mu'minan fi dunya satarahullahu alaihi yaumil qiyam. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aib dia di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Hidupkan kebiasaan seperti ini. Yang dinasehati, baik secara langsung oleh temannya, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, dan merubah apa yang tidak baik. Kalau nasihat itu ternyata melalui seseorang pihak ketiga, berhusnubuat antum, karena dia merasa tidak mampu menasihati antum, atau mungkin terpaksa disampaikan kepada ustaz, sementara ustaz juga untuk menasihati secara langsung, mungkin ini orang temperamental, atau ummahat ini juga temperamental. Nah, maka terpaksa ustaz menyampaikan dalam ceramah secara global. Terpaksa, karena ini kemungkaran harus dinasehati. Nggak ada media lain kecuali nasihat dalam pelajaran atau dalam khutbah secara global. Orang lain belum tahu. Kalau antum mendengar itu dan merasa itu diri antum, bersyukur antum. Ada yang menegur dan menasehati. Jangan malah, ini ada yang lapor. Siapa yang lapor ini? Cari dia. Tanya sana, tanya sini. Sebenarnya idea sudah tertutup sebelumnya. Tapi dengan tanya sana, tanya sini, ingin tahu siapa si pelapor, terbongkar aib dia. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak itu akhlak yang jelek, bukan akhlak orang yang sportif. Sudah, perbaiki. Kita ini kata Nabi Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia ini selalu berbuat salah dan khilaf. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat, yang selalu rujuk beristighfar. Saya lihat banyak problem di berbagai tempat ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, atau ada amar ma'ruf nahi mungkar tapi dilaksanakan tanpa mengikuti metode-metode ilmiah. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Dan mungkin sebelum yang terakhir, saya teringat sesuatu terkait muamalah kita dengan masyarakat. Kalau tadi saya sebutkan muamalah dan akhlak yang baik dengan masyarakat sekitar kita atau di tempat-tempat lain yang jauh, bukan tetangga kita. Di tengah jalan, ketika antum mengendarai kendaraan, yang sopan. Antum bisa mengerem, mendahulukan yang sana untuk lewat, dahulukan. Jangan maksa masuk. Ikut serobot, jangan, santai. Persilahkan. Berapa kali atau sebelumnya antum kiaskan terhadap diri antum, kalau antum mau masuk, ini ada mobil juga, kemudian dia mempersilahkan antum baik dengan apa, lampu, silakan. Antum menilai orang itu baik gak? Pasti di hati antum jangan, baik itu orang, bagus itu dia. Gak ingin antum dinilai juga oleh orang lain seperti itu. Kalau antum misalkan mau masuk ini main serobot saja, apa penilaian antum terhadap pengemudi itu? Ngawur ini, gak ngerti aturan mengemudi. Antum mau digitukan dengan orang, oleh orang? Pasti antum mengatakan tidak mau. Maka seorang ahli sunnah berakhlak baik walaupun di jalan, mempersilahkan orang. Silakan pak, silakan. Ya, barakallahu fikum. Kiaskan bentuk-bentuk yang lainnya, wahai ikhwan. Salafiyun, orang yang akhlaknya paling baik, berbenah, berbenah dan berbenah. Begitu juga kalau di masjid-masjid. Ana katakan sebelum itu kepada teman-teman, ya dalam berpakaian yang lebih rapi lah. Di samping itu memang bagian daripada sunnah. Rapi itu tidak identik dengan mahal. Tidak, rapi. Tidak kusut, tidak ingau. Waduh, kolam suahnya mungkin sudah 2 pekan gak dicuci. Iya, jangan. Yang rapi, yang bersih. Di masjid, di jalan juga demikian. Barakallahu fikum. Ana sampai sering permisalkan ya, kepada ikhwan memakai jubah yang rapi. Jangan akuan saja pakai jubah, pakai sarung juga di bawah kelihatan sarungnya. Ya akuan saja. Orang Saudi dan orang Yamannya heran melihat kita. Sebagian masyayikh itu sampai terheran melihat cara berpakaiannya kita. Ya, teman-teman itu. Nah, pakai sarung, pakai celana kelihatan di bawah jubahnya. Masyaallah. Kira-kira ini. Gimana ini? Ya, dengan kebiasaan mereka. Ya, coba disampaikan kepada teman-teman. Ini kan maaf saja, kita yang ingin mencontoh mereka kan sebenarnya. Mencontoh mereka. Sebagai bentuk pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang soleh, para ulama, bahkan dari kalangan sahabat Nabi, begini cara berpakaiannya. Tapi tolong yang rapi. Jangan salipan, tahu salipan, afwan saja. Orang Indonesia yang juga terheran-heran, yang gak terbiasa melihat ini, modelnya 3 lapis. Nah, ini maaf-maaf saja, harus kita benahi. Nah, mungkin ada di majelis ini, ya semoga tersinggung. Terus terang saja, semoga tersinggung. Tersinggung yang positif, yang membawa perubahan yang positif, yang rapi. Ya, barakallahu fikum. Ini satu masalah. Ketika kita berada di masjid masyarakat, jangan sampai kita berebut soft dengan masyarakat. Lu kan soft yang terbaik, soft terdepan. Benar. Tapi jangan berebut. Di situ ada orang-orang tua yang memang jamaah masjid sana. Sebelum kita lahir dia sudah ada di masjid itu. Ya. Maka dihormati. Monggo silakan. Kita tahu diri lah. Ini satu masalah. Kedua, kita tahu di situ ada amalia-amalia yang menyelisihi sunnah Nabi. Selesai sholat itu berzikir, menjaharkan silakan bagi yang berkeyakinan seperti itu, tapi sendiri-sendiri. Ini yang kita yakin, bukan dengan suara jama'i bersama-sama, tidak. Belum lagi di situ ada tambahan-tambahan zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias bid'ah. Ya. Antum tentu tidak setuju dengan yang seperti itu. Sebagian ikhwan memang gak sabar dan dia ingin berdiri, ya, karena adanya beberapa zikir yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum tahu dan demikian memang kebiasaan keumuman masjid-masjid, jangan sholatnya di belakang imam. Begitu imam mulai menjaharkan ya, suara ini pinggir jamai, antum tolak-tolak bangun. Ya. Orang pada melihat antum. Mesti di situ ada doa bersama kan, dipimpin oleh imam atau seorang yang dianggap sepuh, kemudian yang lainnya mengaminkan amin, amin, amin. Seperti ini juga tidak dibimbingkan oleh Nabi. Masalah doa memang bagus, tapi tiap hari menjadi kebiasaan selesai sholat, tidak dibimbingkan oleh Nabi, tidak oleh Khulafa Ar-Rasyidin, tidak pula oleh ulama-ulama kita terdahulu. Nah, kita tahu diri, sholatnya di tepi sebelah sana, tepi sebelah situ. Kalau masih banyak sholat di spot kedua, pinter-pinterlah kita milih. Ya? Jangan sampai kita menjadi sebab fitnah, ya, di masyarakat. Barakallahu fikum. Kebiasaan bersalaman selesai sholat, iya kan? Antum tahu, sebegini juga tidak dituntunkan oleh Nabi. Antum tentu tidak dibenarkan ikut-ikutan. Kalau tahu seperti itu, cari posisi yang baik. Nah, barakallahu fikum. Dan yang lainnya antum kiaskan ketika berada di masjid, bertegur sapa. Kalau antum berjumpa, kadang-kadang teman-teman ini, kita ini kan dituduh oleh orang-orang jil, liberalis, dan yang lainnya eksklusif. Betul gak? Itu salaf itu eksklusif, gak mau bergaul hanya dengan teman-temannya, komunitasnya sendiri. Kita sebenarnya tidak ingin demikian, tapi subhanallah, ada contoh-contoh bagi mereka. Mereka tuh menemukan contoh gitu. Nah, kita jangan memberikan contoh bagi subhat kaum liberalis tadi. Misalkan apa? Kalau kita jumpa di masjid masyarakat, baik masjid raya, akbar, ataupun yang lain, kalau di Sorong, ya, ketemu ikhwan, ahlan, baik akhi, di sebelahnya ada bapak-bapak. Tidak menoleh ke bapak ini, tidak mengucapkan salam. Ya. Bo, ya misalkan, assalamualaikum pak, juga disalami sebagai saudara muslim. Makanya orang kadang-kadang menoleh melihat, ah ini soalnya. Kemudian kita dinilai eksklusif. Tidak jarang saya berjumpa teman-teman, ikhwan, ketika mengisi daurah begini, misalkan kayak misalkan di mokif di seperti di Masjid Akbar, misalkan terjadi sering sekali. Ikhwan ketemu anak kenal, Ustaz, alam, perlukan. Padahal anak lagi berbincang dengan seorang bapak-bapak masjid atau takmir masjid. Sedang bincang. Alam, Ustaz, ini 3 orang, 4 orang. Ini si bapak yang teman bicara saya tidak disalamani. Kalau tahu disalamani, tentunya dia akan merasakan beda ya. Kenapa kalau ketemu sesamanya saling berpelukan, tapi dengan kita tidak. Eksklusif lagi. Antum pandai-pandai melihat itu. Sudah jumpa Ustaz, mau anakku itu tidak wajib. Antum lihat kondisi Ustaz atau ikhwan kita itu sedang berbicara dengan bapak-bapak. Kalau saya bermu'anaqah, berpelukan dengan teman ini, tapi tidak dengan bapak-bapak itu tadi, karena memang gak terbiasa kan di masyarakat. Nah, nanti jadi masalah, dia tersinggung. Ya sudah ketemu ahlan, baik akhi, assalamualaikum pak, baik pak. Adab, akhlak Nabi itu menjaga perasaan orang. Dijaga oleh Nabi, diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menunjukkan seperti itu. Mari kita sama-sama menjaga dakwah ini. Jumpa orang, bergaul yang baik. Jangan keluar masuk masjid, ruang, datang ke masjid masyarakat, sepeda motornya baru dimatikan ketika sudah nyampe di dekat mereka, tutup. Nah, bangkit keluar ini sedang zikir, nyalakan sudah motor, buang pulang. Jangan. Kalau antum datang ke masjid makmum atau jamaah sudah di sholat atau sedang sholat, matikan dari jauh-jauh. Misalkan dari sana sudah dimatikan, sholat, matikan. Kalau mau dituntut silakan dinaiki tanpa suara, berhenti, parkir yang baik. Antum mau pergi, in jamaah masih sedang zikir, ya. Antum tuntun sedikit, 20 meter kurang lebih, hidupkan di sana motornya. Itu sopan. Kita aja terganggu. Harus punya sensitivitas ya ikhwan. Kenapa saya tekankan ini? Sekarang orang-orang liberal terus mendustakan, berdusta atas nama Salafiyin, bahwa mereka orang-orang yang eksklusif, tidak mau bergaul, merasa benar sendiri dan seterusnya. Kita enggak pernah merasa benar sendiri, tapi kalau manhaj salaf, manhajnya para sahabat memang paling benar. Tapi kalau diri kita tidak, kita banyak salahnya. Barakallahu fikum. Maka tolong perhatikan yang seperti ini ikhwan dan saling mengingatkan. Kalau saya berbicara begini, masing-masing ingat tentang dirinya. Jangan melihat, oh itu kemarin si fulan, si fulan, si fulan. Oleh syaitan dibukakan video. Kalau ada nasihat, itu video orang lain dan temannya. Oh iya, Umar, oh itu ummu fulan tuh kemarin gitu. Persis yang dinasihatin Ustaz. Nah, padahal dia sendiri. Ya, dia sendiri. Dan terakhir, sebelum saya tutup majelis ini, tadi sempat disebutkan oleh Ustazuna Ustaz Abdul Aziz bahwa kemungkinan akan ada tanya jawab. Tapi Ana, sekali lagi, betul memang itu saya janjikan tadi. Nampaknya kondisi gak memungkinkan. Barakallahu fikum, Ana sekali lagi minta maaf. Tapi terakhir ini, kepada para ummahat secara khusus dan juga para aba orang, para suami, ya. Nah, terlalu sering para ustaz mendengarkan keluhan dan laporan masalah rumah tangga, yang inilah, yang itulah, yang suami mengeluhkan istri, yang istri mengeluhkan suami. Nah, memang rumah tangga itu tidak lepas dari problem. Memang, bahkan dalam rumah tangga Rasul sekalipun ada problem. Sampai disebutkan Rasulullah sempat bersumpah untuk tidak mendatangi istri-istrinya selama 1 bulan. Nah, ada problem. Tapi semuanya diselesaikan dengan baik, dengan dalil ilmiah, tidak emosional, dalam pengertian tidak mengikuti hawa nafsu, kemudian mengabaikan syariat. Kemudian juga masing-masing harus mengerti hak saudaranya. Para istri harus tahu hak-hak suami dan apa kewajiban kalian terkait hak suami. Sebaliknya suami juga demikian. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, tentunya di situ ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan. Ini didengar oleh Mas. Sekarang langsung. Nah, barakallahu fikum. Suami, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam menyikapi keluarganya, dan aku adalah orang terbaik dalam menyikapi dan membina keluargaku. Istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat kepada kaum wanita dengan wasiat dan nasihat yang baik, karena mereka itu lemah, mereka itu selalu condong kepada kemungkaran. Lemah mereka, harus dibimbing. Kepada para suami untuk memberikan teladan-teladan yang baik. Namun juga kepada para istri, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jadilah kalian wanita-wanita salihah yang mengenal hak-hak suami dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kalian. Jangan kalian jadi wanita yang hanya menuntut hak kepada suami. Menuntut suami yang ideal adalah begini, begitu, begini, begitu. Pertanyaannya, sudahlah, sudahkah engkau sebagai istri menjadi istri yang ideal, yang baik, mengenal hak suami, tidak banyak menuntut, mengenal kekurangan masing-masingnya. Wahai wanita, ketahuilah bahwa Nabi telah memberitakan bahwa beliau melihat mayoritas penghuni neraka adalah dari wanita. Takutlah kalian kepada Allah. Rasulullah menyatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian ini adalah sama seperti wanita-wanita di masa Nabi Yusuf, yakni ahli tipu daya. Jangan Anda mengingkari hadis atau ayat. Sekarang ini mulai bermunculan ada sebuah fenomena di kalangan ummahat kita. Senang untuk mendengarkan ceramah-ceramah muhadharah yang menurutnya lebih banyak membela kepentingan-kepentingan wanita dan para istri. Senang mendengarkan muhadharah yang menyebutkan bagaimana seorang suami yang ideal. Yang digambarkan di sana, suami itu ketika berjumpa dengan istri, dia berlembut kata, wahai istriku, wahai adik, ini, itu. Sehingga kalian senang terbuai dengan ceramah-ceramah seperti ini. Sehingga kalian sekarang banyak menilai dan meneropong suami-suami kalian. Jangan, wahai saudaraku. Jangan, wahai ummahat. Fenomena ini mulai bermunculan di tengah-tengah selegin. Secara nasional. merasa ingin dihargai. Apa yang dia lakukan, dia persembahkan untuk suami, inginnya dihargai dan dimengerti oleh suami. Sehingga dia akan tersinggung kalau suaminya kebetulan tidak sadar, kebetulan lupa dan lalai untuk memuji istri dengan sebab apa yang dipersembahkan oleh istri. Mendengar ceramah, seorang suami itu ketika melihat istrinya bersolek, dipuji. Kebetulan suaminya pendiam. Kebetulan suaminya bukan tipe orang yang bisa seperti itu. Ada suami yang bisa berdrama, ada. Ada suami yang gak bisa berdrama, apa adanya. Kalau sampai para istri, ummahat, berharap-harap lebih karena mendengarkan ceramah-ceramah yang seperti itu, yang terkesan sangat membela kepentingan wanita, dibuai wanita dengan ceramah-ceramah seperti itu, akhirnya dia berangan-angan suaminya seperti yang didengar dalam ceramah. Kalau dia mendapati suami tidak seperti itu, dia kecewa, memendam, ada yang berani protes. Ada yang berani mengirim WA suara ceramah ustaz tersebut yang menegur para suami. Ada yang mengirimkan status-status dalam WA ataupun yang lainnya, saya enggak mengerti apa bahasanya. Ya. Dikirimkan kepada para suami. Senang tiap hari yang didengar ceramah-ceramah yang seperti itu, yang membuai para istri. Jangan, jangan. Dan saya nasihatkan banyak suami yang sudah banyak cemburu sekarang akibat ulah beberapa istri yang seperti itu. Ketika mendengarkan ceramah-ceramah yang menasihati para suami tentang masalah ta'addud atau poligami, wah, merasa dibela, sampai menuntut kepada suami tuntutan-tuntutan yang sama sekali syariat tidak membebani seperti itu. Saya nasihatkan kepada para istri untuk bertakwa kepada Allah. Sebagian istri itu sampai tidak mau mendengarkan kajian-kajian akidah, kajian-kajian fikih yang diputar melalui radio streaming atau dalam rekaman-rekaman di HP dia. Ya, ceramah-ceramah seputar suara-suara wanita, artinya pembelaan kepada kepentingan wanita. Bukan demikian wanita salihah. Bukan demikian wanita para sahabat. Bukan demikian wanita orang-orang saleh. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi seluruh kaum muslimin, melindungi ahli sunnah dan rumah tangga kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan, namun sekali lagi saya meminta maaf karena terbatasnya waktu. Semoga sebagian pertanyaan yang diajukan secara tertulis ini sudah terwakili dengan beberapa keterangan yang kita sampaikan sejak tadi sore. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kepada antum semuanya. Semoga apa yang kita pelajari ini Allah nilai sebagai ibadah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.